Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini ba'da subuh. Allah subhanahu wa ta'ala ahyana ba'da ma'amatana, menghidupkan kita setelah kita dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rehat, kita istirahat di malam hari, dan pada pagi hari ini kita kembali dihidupkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa nikmat yang sangat besar? Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal, untuk beribadah, untuk menambah pahala dan ganjaran dari setiap amalan yang kita lakukan. Di antara saudara-saudara kita ada yang telah mendahului kita ingin untuk beribadah seperti sebagaimana yang kita lakukan pada subuh kali ini, ingin menambah pahala, ingin menambah amalan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan lain. Mereka harus menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu yang mungkin mereka belum siap, di waktu yang mereka belum siap. Tapi demikianlah, kematian itu tidak akan menunggu kita siap atau tidak. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawa kita ketika sudah waktunya. Yang harus kita pahami bahwa kehidupan itu pasti akan berakhir dan kematian itu pasti akan datang. Itu sesuatu yang pasti, yang diyakini oleh semua orang, siapapun dia, hatta non muslim sekalipun, dia yakin bahwa kehidupan akan berakhir dan kematian pasti akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nyawa atau setiap jiwa itu pasti akan mati, pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan kemudian kami akan memberikan ganjaran, ya, memenuhi ganjaran kepada kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat, pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang tersebut adalah orang yang mendapatkan kesuksesan, keberuntungan. Kalau sekedar sekarang jadi orang kaya, sekarang jadi pejabat, ya, itu belum sukses. Sekarang jadi direktur, itu belum sukses. Sukses itu kalau kita sudah diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu cita-cita tertinggi seorang mukmin. Bagaimana dia bisa selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Jelas ya, itu kesuksesan yang sebenarnya. Sukses itu bukan 20 tahun yang akan datang, tapi sukses itu 1000 tahun yang akan datang. Anda di mana ketika 1000 tahun akan datang? Ketika Anda berada dalam sebuah kenikmatan, maka itulah sukses. Tapi kalau kita berada dalam kesengsaraan, ketika kita berada dalam siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah bencana, musibah yang sangat besar. Maka itu yang kita kejar. Bagaimana 1000 tahun yang akan datang saya sukses. Ya, bagaimana 300 tahun yang akan datang saya sukses. Artinya kita sudah meninggal. Baik, oleh karena itu barakallahu fikum, ini perkara yang harus kita yakini bersama, kematian itu pasti akan datang dan kehidupan pasti akan berakhir dan seorang akan berpindah kepada kehidupan yang selanjutnya, kehidupan yaumul akhir, kehidupan alam kubur dan seterusnya sampai nanti kita dipisahkan. Ya, dipisahkan manusia, ada yang dimasukkan ke dalam surga dan ada yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Baik. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa likulli ummatin ajal." Setiap umat itu pasti ada ajalnya, ada batasannya. Kita semua punya batasan. Batasan hidup. Ya, ada saat-saat terakhir kita rela tidak rela, senang tidak senang, nyawa kita harus kita serahkan kepada yang mengambilnya. Baik, senang tidak senang, suka tidak suka, terpaksa ataupun tidak terpaksa. Wa likulli ummatin ajal. Setiap umat itu pasti akan ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum. Ketika ajal mereka telah datang. Ketika waktunya telah tiba. Ketika malakul maut datang untuk bertemu dengan kita, mencabut nyawa kita. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka waktu itu tidak akan dimundurkan sedikit pun dan tidak akan dimajukan sedikit pun. Pasti tepat. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan, ini perkara yang pasti. Kematian perkara yang pasti. Walaupun semua orang benci dengan kematian, tidak senang dengan kematian. Orang semua mau hidup. Ketika dia sakit, maka dia berusaha untuk mendatangi rumah sakit, berobat supaya dia bisa sembuh, supaya dia terhindar dari kematian. Bahkan sesuatu yang kadang sulit kita percaya bahwa mereka masih hidup, mereka dicari. Ya kan? Apakah mereka masih hidup? Dan mereka berharap mereka masih hidup. Dicari. Seperti kemarin saudara kita yang jatuh di pesawat. Tetap dicari sampai hari ini. Tapi karena kehidupan itu mahal. Sangat mahal. Cuma kadang kita tidak melihat kehidupan itu sebagai sesuatu yang mahal. Akhirnya kita membuang-buang umur demikian sedemikian rupa. Kita tidak manfaatkan untuk kebaikan. Bahkan kita gunakan untuk menambah deretan dosa di dalam catatan kejelekan kita. Wal'iyadu billah nas'alullah salam wal'afiyah. Baik. Jadi kematian itu pasti datang walaupun kita tidak suka. Walaupun kita tidak suka. Aina takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, maka kematian itu pasti akan menemui kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kuat sekalipun, kematian itu pasti akan datang menemui Anda. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Ini perkara pertama yang saya sampaikan. Perkara yang kedua, bahwa salah satu keyakinan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini adanya nikmat kubur dan azab kubur. Setelah orang meninggal masuk ke alam kubur, maka di situ ada azab dan ada nikmat. Orang-orang yang berbahagia akan mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Dan orang-orang yang sengsara akan mendapatkan azab di dalam kuburnya. Akan mendapatkan azab di dalam kuburnya. Baik. Di sini insyaallah kita akan sebutkan satu bait syair yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud di dalam kitabnya Mangduma Ibnu Abi Dawud Al-Ha'iyah. Iya. Kata beliau di dalam baris yang ke-22, wala tungkirun jahlan nakira wa munkara. Janganlah kalian dengan ketidaktahuan kalian mengingkari nakir dan mungkar. Mungkar dan nakir. Dua malaikat yang akan mendatangi kita di alam kubur. Ya. Taib. Walal hawdha wal mizana innaka tunsah. Demikian pula haud, telaga di yaumul akhir. Demikian pula mizan, timbangan di yaumul akhir. Sesungguhnya kalian telah diberikan nasihat tentang hal tersebut. Baik, kita cuma potongan pertamanya yang kita bahas tentang apa namanya? Azab kubur. Tentang azab kubur dan tentang nikmat kubur. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, tentang kubur ini, azab kubur, nikmat kubur, itu salah satu dari bagian beriman kepada hari akhir. Rukun iman ada berapa? Ada berapa rukun iman? Ada 6. Siapa yang bisa sebut? Ayo. Yang bisa sebut pertama? Iman kepada Allah. Ini ringan ya, tapi kadang kita lupa. Yang kedua? Iman kepada para malaikatnya. Yang ketiga? Iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat? Iman kepada para rasulnya. Yang kelima? Iman kepada hari akhir. Yang keenam? Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi beriman kepada hari akhir masuk dalam rukun iman yang keenam. Siapa yang mengingkarinya gugur keimanannya, karena dia tiang rukun dari keimanan kita. Siapa yang mengingkarinya maka gugur keimanannya. Salah satu dari keimanan kepada hari akhir ya adalah beriman kepada azab kubur dan nikmat kubur. Ya. Keimanan kepada hari akhir adalah aslun min usulil iman. Pokok dari pokok-pokok keimanan. Pokok dari pokok-pokok keimanan. Salah satu pokok keimanan atau rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Ya. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la yu'min bil yaumil akhir la yu'min billah. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, maka orang itu dianggap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah? Artinya gugur keimanannya. Tidak boleh satupun dari keimanan kita kita ingkari. Ada sebagian orang mengingkari takdir. Yang saya pernah dapatkan, saya pernah punya guru seperti itu. Dia ingkari hari-hari apa? Dia ingkari takdir. Ya, dia tidak percaya ada takdir. Maka ini bisa menggugurkan keimanan kita. Dan dulu ada di Basrah, ya, seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia mengingkari takdir. Kemudian ada dua orang datang kepada Abdullah ibn Umar ketemu. Ya. Kemudian Abdullah ibn Umar mengatakan kepada mereka, "Idza lakitum haula fa akhbirhum anni, ya, Abdullah ibn Umar bari'un minhum." Kalau kamu ketemu dengan mereka, sampaikan kepada mereka itu yang tidak beriman kepada takdir, sesungguhnya aku Abdullah ibn Umar berlepas diri dari mereka, wa hum bura'un minni, dan mereka berlepas diri dari aku. Ya. Baik. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, seandainya mereka memiliki emas satu gunung Uhud, lalu mereka infakkan, maka Allah tidak akan terima infak tersebut sampai mereka beriman kepada takdir. Ini menunjukkan bahwasanya ini perkara yang penting. Bisa kufur orang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengingkari satu dari rukun iman. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, maka masuk dalam rukun iman atau masuk dalam iman kepada hari akhir adalah iman kepada tanda-tanda hari kiamat. Asratus sa'ah, iman kepada tanda-tanda hari kiamat. Karena tanda-tanda hari kiamat adalah bagian dari hari kiamat itu sendiri. Semakin dekat hari kiamat dengan tanda-tandanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Muhammad ayat 18, fahal yang duruna illa sa'ah ayyatiyahum baghtatan faqad jaa'a asratuha. Iya. Jadi disebutkan faqad jaa'a asratuha. Sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Ini perkara yang wajib kita imani. Tanda-tanda hari kiamat. Awal-awal sebelum hari kiamat. Iya, awal-awal sebelum hari kiamat. Taib. Maka diantara keimanan kepada tanda-tanda hari kiamat adalah keimanan kepada adanya alam kubur, adanya alam barzah, adanya alam barzah. Beriman dengan alam kubur, mengimani fitnah yang ada di dalam alam kubur, mengimani azab yang ada dalam alam kubur, mengimani nikmat yang ada dalam alam kubur. Kita harus imani semuanya. Ada sebagian orang di antara kaum muslimin yang tidak beriman dengan azab kubur. Dia mengatakan ini hadis-hadis yang menceritakan tentang azab kubur itu hadis-hadis yang ahad, kata mereka. Artinya ngeriwayatkan sedikit, enggak mutawatir. Karena mereka punya kaedah dalam masalah akidah, harus hadis yang mutawatir, yang banyak meriwayatkan. Kalau sedikit yang meriwayatkan walaupun hadisnya sahih, maka tidak bisa dijadikan standar dalam masalah akidah. Dan ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ketika sebuah hadis telah sahih dari Nabi SAW, maka hadis tersebut dijadikan standar di dalam memahami perkara-perkara akidah. Perkara-perkara akidah. Maka lihat seorang sahabat, ya, Mu'adz bin Jabal, diutus oleh Nabi SAW seorang diri ke negeri Yaman. Salah satu yang beliau akan sampaikan adalah perkara akidah. Perkara akidah. Ya, salah satu yang beliau akan sampaikan adalah perkara akidah, yaitu tentang dua kalimat syahadat sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman. Ya, fal yakun awwalu ma tad'uhum tad'uhu ilaihim syahadat an la ilaha illallah. Jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Ini dakwah yang pertama, dan ini ciri dari Ahlus Sunnah, ciri dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ciri dari dakwah seluruh para nabi, yaitu mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah, mendakwahkan syahadat la ilaha illallah, mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Ketika menginginkan melihat kelompok di atas kebenaran, maka salah satu ciri mereka perhatian yang besar terhadap masalah akidah, terhadap masalah tauhid. Ya, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Maka azab kubur dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkara yang saya pahami bahwasanya azab kubur hadis-hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Dari sisi maknanya, dan mutawatir disebutkan oleh para ulama, ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafadznya, lafadznya disebutkan oleh banyak perawi, sama semua lafadznya. Dan yang kedua adalah mutawatir yang maknanya sama, lafadznya beda tapi menuju kepada makna yang sama. Itu namanya mutawatir lafzi, apa maknawi. Dan azab kubur masuk dalam bagian yang kedua. Dia adalah hadis yang mutawatir maknawi. Banyak hadis-hadis menyebutkan tentang azab kubur dan secara makna menuju kepada makna yang sama. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kita harus yakin seorang ahlus sunnah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, maka dia harus memahami, meyakini, mengimani tentang adanya alam kubur. Ada yang tidak percaya dengan alam kubur? Insyaallah percaya semua, ya. Alam kubur itu ada. Fitnah di alam kubur ada, ujian di alam kubur, azab di alam kubur ada, nikmat di alam kubur itu ada, ya, taib. Dan manusia ketika berada di alam kubur, maka mereka akan diuji oleh dua malaikat, oleh dua malaikat. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan azabul qabri haqqun, Azab kubur itu sesuatu yang benar, ada. Dan saya tidak tahu apakah kita termasuk orang yang akan mendapatkan nikmat di alam kubur atau mendapatkan azab. Itu satu. Dan saya juga tidak tahu apakah kita akan bisa bertahan 10 hari yang akan datang atau tidak. Yang jelas, ketika orang meninggal, dia akan masuk ke alam kubur dan seorang akan mendapatkan salah satu dari keduanya, nikmat atau azab di dalam kubur. Oleh karena itu, Nabi SAW memberikan kepada kita bimbingan untuk senantiasa kita berlindung dari azab kubur. Kalau kita sudah sholat, ada bacaan yang kita baca. Setelah tahiyat selesai, salawat selesai, ya selesai bacaan tahiyat, kemudian kita disunahkan membaca doa. Apa doanya? Ayo sama-sama, apa doanya? Allahumma. Ayo, biasanya orang kalau di luar sholat lupa doanya. Oh sebentar saya sholat dulu. Kalau sholat dia ingat lagi. Pas sudah sholat ditanya doanya apa, dia lupa. Sama doa kadang mau masuk kamar mandi ya lupa. Pas mau masuk kamar mandi dia ingat. Tapi kalau pas tidak masuk kamar mandi ditanya apa doa masuk kamar mandi, dia lupa. Ya bahkan kadang terbalik. Apa doa berlindung dari azab kubur, dia salah baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Salah dia. Iya kan? Ayo coba, makanya saya mau tes ini. Kita ingat atau lupa. Apa doa minta perlindungan dari azab kubur selesai atau ketika kita sholat, di akhir sholat kita sebelum tahiyat. Ayo. Iya, masya Allah. Yang dalam hati ini paling keras suaranya ya. Allahumma inni a'udzubika min, ayo min adzabil qabri wa min fitnatil wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi empat perkara, salah satunya adalah azab kubur. Ini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Coba lihat orang-orang yang tidak percaya dengan azab kubur. Dia lihat hadis tentang masalah ini sahih. Setelah itu ketika sholat dia baca. Lalu kemudian dia ditanya, loh, katanya ente enggak percaya dengan azab kubur. Iya, saya enggak percaya dengan azab kubur. Terus kenapa ente baca ketika sholat? Nah ini kan saya baca tapi saya enggak percaya, saya enggak yakin dengan isinya. Coba. Jadi aneh itu. Jadi yang benar azab kubur itu ada. Ini perkara yang harus kita yakini. Perkara yang harus kita yakini. Kita enggak boleh tidak paham dengan masalah ini. Ini keyakinan Ahlus Sunnah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Siapa yang mengingkari azab kubur, maka dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Ketika kita masuk ke alam kubur, maka datanglah dua malaikat. Malaikat nakir dan malaikat mungkar. Malaikat mungkar dan malaikat nakir. Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad beliau menyebutkan hadzani malakan min malaikatillah. Ini adalah malaikat, dua malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah malaikat itu sangat banyak sekali, enggak bisa dihitung. Banyak sekali. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa di atas langit itu ada Baitul Ma'mur. Ya, bahkan disebutkan dalam ayat wal Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu disebutkan oleh para ulama seperti Ka'bah di dunia. Didatangi oleh 70 ribu malaikat setiap hari. Malaikat yang masuk ke situ beribadah. Dan ketika mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka keluar. Dan yang sudah pernah masuk dan dia keluar tidak akan pernah masuk lagi sampai hari kiamat. Digantikan lagi dengan 70 ribu lagi malaikat. Setiap hari diganti 70 ribu, 70 ribu. Sekarang pertanyaan, berapa jumlah malaikat? Banyak sekali. Nah, salah satu dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka untuk bertanya kepada mayit yang sudah dikuburkan di alam kubur. Itulah malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ini adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Zarkul uyun wa saudul wujuh. Disebutkan oleh beliau, malaikat itu memiliki mata yang berwarna biru dan muka yang berwarna hitam. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Idza kubiral mayyit." Ketika mayit telah dikuburkan. Au qala ahadukum, atau disebutkan, ini ragu perawinya, atau disebutkan salah seorang di antara kalian, apabila salah seorang di antara kalian telah dikuburkan, salah satu di antara kita, kita pasti akan dikuburkan oleh keluarga kita, pasti akan dikuburkan oleh keluarga kita. Makanya jangan terlalu bahagia, terlalu gembira, ya sampai melampaui batas. Jangan tinggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, karena kita pasti suatu saat nanti akan dikuburkan. Akan dikuburkan. Kemudian disebutkan atahu malakan. Maka ada dua malaikat yang akan mendatangi dia. Mendatangi kita. Jadi kita bayangkan kalau kita yang dikubur. Dua malaikat itu akan mendatangi kita. Iya. Aswadan. Dua malaikat yang berwarna hitam. Kalau di sini dijelaskan beberapa keterangan para ulama, mukanya berwarna hitam. Ya. Azraqan. Berwarna biru. Disebutkan maknanya adalah matanya yang berwarna biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar. Satu dari dua malaikat itu dikenal dengan nama Munkar, al-Munkar. Wal akhar an-Nakir. Kemudian yang lain lagi disebut dengan An-Nakir. Disebut dengan apa? An-Nakir. Jadi Munkar dan Nakir, dua malaikat yang akan mendatangi kita. Dua malaikat yang akan mendatangi kita. Masya Allah. Ini sesuatu yang luar biasa, yang harusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dua malaikat itu datang menemui kita. Ya, datang menemui kita. Baik. Kemudian disebutkan di beberapa riwayat, ya, di beberapa riwayat disebutkan bahwasanya malaikat tersebut, ya, ayunuhuma mithlu kudurin nahas. Mata dia seperti tempat apa namanya, pengelolaan tembaga, tempat pembakaran tembaga, atau seperti panci. Baik. Kemudian juga disebutkan bahwa gigi taringnya, giginya seperti taring. Iya. Kemudian atau taringnya, ya, taringnya seperti tanduk tanduk kerbau atau tanduk sapi. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kemudian aswatuhuma, suaranya mislur ra'di, seperti petir. Jadi akan datang kepada kita, menemui kita. Iya, menemui kita. Baik. Bahkan disebutkan dia membawa besi. Besi yang kecil, apa namanya, semacam tombak kecil, besi kecil. Seandainya berkumpul penduduk Mina, berkumpul mereka untuk mengangkat besi tersebut, maka mereka akan kewalahan. Berarti besar betul ini. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang mendahulukan akal. Bagaimana bisa dia membawa besi atau membawa palu, kemudian palu itu besar, kuburan kecil. Bagaimana bisa dia memukulkan kepada orang-orang yang sudah meninggal? Katanya tidak mungkin, tidak masuk akal. Jadi dia bayangkan alam kubur itu seperti kuburan. Itu beda. Oleh karena itu, saudara-saudara kita yang meninggal di laut kemarin, jatuh dari pesawat, meninggal, ya, yang banyak itu, banyak enggak ditemukan jasadnya. Mereka sudah masuk ke alam barzah, ke alam kubur. Walaupun mereka tidak dikubur, walaupun mereka tidak dikuburkan, mereka sudah masuk ke alam kubur. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan. Taib. Oleh karena itu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun nar, wattaqu adzabal qabri. Takutlah kepada neraka, takutlah kepada azab kubur yang sangat mengerikan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuktikan janjinya, pasti akan mewujudkan apa yang sudah disebutkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari azab kubur yang sangat mengerikan. Jadi kemudian dua malaikat itu mengatakan fayakulan. Kedua malaikat itu mengatakan, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Bagaimana pendapatmu dengan orang ini? Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian orang itu mengatakan, fayakul, dia mengatakan, "Ma kana yaqulu huwa Abdullahi wa rasuluhu." Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Jawabannya mantap dan benar. Ya? Jawabannya mantap dan benar. Dalam beberapa riwayat disebutkan, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? "Madinuk?" Apa agamamu? Ditanya. Baik. Jadi dia menjawab dengan benar. Menjawab dengan benar. Kemudian malaikat mengatakan, fayakulan. Kedua malaikat itu mengatakan, "Qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza." Sungguh kami telah mengetahui, kami yakin bahwa engkau akan menjawab seperti itu. Jamaah kaum muslimin, apakah semudah itu kita menjawab pertanyaan dua malaikat? Tidak. Orang-orang yang tidak ada perhatian dengan tauhid, orang-orang yang tidak ada perhatian dengan ilmu agama, orang-orang yang tidak ada perhatian dengan Al-Quran, dengan sunnah, maka orang seperti ini dikhawatirkan tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Maka sekarang berusahalah, masih kita masih hidup. Sekali lagi, jangan berpikir bahwa kita masih lama hidup kita. Jangan berpikir seperti itu. Kita harus berpikir bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba. Kapan saja dia datang, dia datang. Ingat baik-baik itu. Perhatikan terus, sehingga ketika kita beramal, kita ingat, oh, malaikat bisa saja mencabut nyawa saya tiba-tiba. Maka berusahalah untuk berbuat kebaikan. Ketika melakukan kejelekan, ingatlah, malaikat akan datang secara tiba-tiba kepada kita. Maka berusahalah untuk melakukan kebaikan. Tinggalkan kejelekan. Baik. Barakallahu fikum. Jadi malaikat itu mengatakan, kami tahu pasti kamu akan mengucapkan seperti itu. Pasti kamu akan menjawabnya dengan benar. Ya, pasti kamu akan menjawabnya dengan benar. Kemudian apa yang dilakukan malaikat tadi? Atau apa yang dilakukan terhadap orang tersebut? Summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in. Kemudian diluaskan kuburnya. Diluaskan kuburnya seluas 70 hasta kali 70 hasta. Masya Allah, luas. Tadinya kecil jadi luas. Diluaskan dalam kondisi yang sangat membahagiakan dia. Taib. Summa yunawwaru lahu fihi. Kemudian diberikan dia cahaya di alam kuburnya. Alam kubur itu gelap, tapi dia diberikan cahaya di alam kuburnya. Cuma gara-gara dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Cuma gara-gara dia bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh dua malaikat tadi. Maka di kuburnya tadi diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yuqalu lahu nam. Kemudian dikatakan kepada orang itu yang meninggal tadi, kita nanti kalau misalnya kita selamat, tidurlah. Nam, tidurlah kamu. Tidurlah dengan nyenyak. Tenanglah di alam kubur. Nah, ini namanya orang tenang di alam kubur. Enggak selamanya orang tenang di alam kubur. Ya, tenang dia di alam kubur. Fayaqulu arji'u ila ahli. Maka orang itu mengatakan, dalam penjelasan ulama disebutkan bahwa orang itu minta izin. Ya, dia minta izin. Minta izin apa? Aku akan pulang menemui keluargaku. Dia minta izin untuk menemui keluarganya. Fa ukhbiruhum, dan saya akan kabarkan kepada mereka tentang hal tersebut. Tapi malaikat enggak izinkan. Kedua malaikat itu mengatakan, fayakulan nam kanaumil urush, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Ini insyaallah jomblo kena lagi berarti ini, kasihan ini ya. Enggak apa-apa. Jadi yang sudah nikah rasakan gimana tidurnya pengantin itu. Orang gak mau bangun lagi, artinya masih mau tidur terus itu. Kalau bisa satu hari itu malam terus gitu kan. Nah, Masya Allah, nikmat, nikmat kubur ini. Di alam kubur tapi nikmat gitu. Masya Allah. Disuruh tidur seperti tidurnya pengantin. Nikmat tidak kira-kira? Ya, nikmat sekali, luar biasa. Kira-kira kita gak mau dapat seperti itu? Mau tidak? Berusaha. Berusaha. Ya, dalam masalah masuk surga, ini sebagai bandingan kita. Dalam masalah masuk surga, Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku ini pasti bisa masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi semua kita ada potensi masuk surga. Bisa, bisa. Bukan enggak bisa, bisa. Cuma kadang tidak mau. Makanya sahabat kan nanya sama Rasulullah, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa sih yang enggak mau masuk surga? Maka Rasulullah sebutkan, "Faman ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepada saya, berarti itu orang sungguh-sungguh mau masuk surga. Betul-betul dia mau masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Siapa yang durhaka kepada saya, enggak mau taat sama saya, selalu menyelisih apa yang saya tunjukkan, ada sunnah dia tinggalkan. Kalau yang menyelisih sunnah malah dia lakukan, nah, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Bukan gak bisa masuk surga, tidak mau. Sama dengan azab kubur, kita bisa merasakan nikmatnya azab kubur kalau kita mau. Kalau kita mau, kita punya potensi untuk itu. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Telah diilhamkan ke dalam hatinya, ke dalam jiwanya, fujuraha, jalan-jalan kepada kejelekan, wa taqwaha, dan jalan kepada ketakwaan. Sisa kita memilih mana yang mau kita pilih. Kita bisa insyaallah. Sisa mau berusaha enggak? Kalahkan hawa nafsu, kalahkan syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nikmat loh ini, nikmat. Ya, disuruh tidur. Tidur seperti apa? Tidurnya pengantin. Masya Allah. Dia mau pulang, mau kasih tahu keluarganya. Mau kasih tahu keluarganya. "Baik keluargaku, ini nikmat alam kubur, ada nikmat, ada azab, ada ini, ada itu." Dia mau kabarkan. Tapi malaikat malah mengatakan, "Gak usah, kamu tidur aja. Tidur kamu seperti tidurnya, tidurnya pengantin." Ya. Semoga Allah memberikan, memudahkan kita untuk mendapatkan nikmat tersebut. Mendapatkan nikmat tersebut. Alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi. Di mana orang yang tidur seperti tidurnya pengantin, tidak ada yang bisa membangunkan dia kecuali keluarganya yang paling dia cintai. Yang paling dia cintai. Ya kan? Orang-orang yang paling dia cintai bisa membangunkan. Susah loh membangunkan orang kalau sudah pengantin. Ya kan? Malamnya pengantin, dia tidur, dibangunkan susah membangunkannya. Ada apa ya, suasana lain dari biasanya. Jadi bisa membangunkan yang paling dia cintai, mungkin istrinya, mungkin orang tuanya, dan lain sebagainya dari keluarganya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan. Taib. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut, ya, bahwasanya orang tersebut tidur hatta yab'atsahullahu min majja'ihi dzalika, dan dia tidur sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia di tempat tidurnya tadi, di alam kuburnya, sampai hari kiamat, sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru dia bangun. Enggak terasa, tahu-tahu sudah kiamat, tahu-tahu sudah hari akhir, tahu-tahu sudah terjadi kegoncangan. Enggak rasa dia. Enggak lama menunggu. 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun itu enggak terasa. Bagi orang yang tidur seperti tidur pengantin itu enggak terasa. Ya, sangat cepat. Sangat cepat sekali. Baik. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan, itu satu kondisi. Itu nikmat kubur. Dan kita berdoa semoga Allah memudahkan. Yang kedua adalah azab kubur. Wa in kana munafiqa. Adapun kalau dia adalah orang munafik, qala, maka orang itu ketika ditanya dia mengatakan, "Sami'tun nasa yaqul." saya mendengar manusia mengatakan, fakultu mislahu, dan saya mengatakan seperti yang mereka katakan. Ini namanya taklid, ikut-ikutan dalam beragama. Oh si anu sholatnya begini, ikut deh. Oh si anu begini ibadah, ikut deh. Dia enggak belajar. Dalam agama enggak boleh taklid, ikut-ikutan. Ya, siapapun dia pasti bisa salah. Setinggi apapun tingkatannya dalam keimaman, selama dia bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa salah dalam beragama. Bisa. Imam Syafi'i rahimahullah dikenal ada dua pendapat beliau, qaulul qadim dan al-qaulul jadid. Pendapat dulu dan pendapat baru. Artinya pendapat baru mereka apa namanya? Merevisi pendapatnya yang lama. Pendapatnya yang lama salah direvisi oleh pendapatnya yang baru. Ini Imam Syafi'i. Siapa enggak kenal dengan kepandaian, kepiawaian dan kefakihan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi bisa salah. Imam Ahmad rahimahullah dalam masalah fikih, ya, beliau memiliki beberapa pendapat. Kalau misalnya ada tiga pendapat, kadang di tiga pendapat itu ada Imam Ahmad semua. Berarti Imam Ahmad kadang berubah pendapatnya. Artinya bisa aja orang salah. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, kullun yukhadhu wa yutraku illa sahibu hadzal qabr. Semua orang bisa diambil pendapatnya, semua orang bisa ditolak pendapatnya, kecuali yang berada di dalam kubur ini. Beliau menunjuk kepada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum, jamaah kaum muslimin, jangan beragama karena taklid, ikut-ikutan. Pelajari agama kalian. Pelajari agama kalian langsung dari dalilnya. Pelajari agama kalian langsung dari dalilnya. Al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itulah ilmu. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti agama Islam langsung dari dalilnya. Ambil agama dari dalil, jangan ikut-ikutan. Jangan lihat banyaknya, oh ini banyak, ini viral, berarti benar. Yang viral belum tentu benar. Yang tidak viral belum tentu salah. Ukur mereka dengan dalil. Jangan seperti nasibnya orang munafik. Orang munafik ketika ditanya di alam kubur, ya, maka dia mengatakan, saya dulu pernah mendengar manusia mengatakan seperti ini, maka saya pun ikut mengatakan seperti itu. La adri, saya tidak tahu apa yang saya ikuti. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa orang ini enggak lolos ketika ditanya. Jadi dia ditanya jawabannya ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Kemudian kedua malaikat itu mengatakan fayukulan, faqad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Sungguh kami telah mengetahui, kami yakin kamu akan menjawab seperti itu. Ya, fayuqal, kemudian dikatakan lil ardi, bagi bumi yang ada di situ, ya, bagi bumi yang ada di tempat tersebut, bumi tempat dia dikuburkan, dikatakan iltaimi alaih. Wahai bumi, sempitlah kamu, jepit dia. Jepit dia. Fatal taimu alaih, maka bumi pun menyempit. Fatakhtalifu fiha adla'uhu, maka tulang belulang dia hancur, hancur berantakan, karena kubur yang sempit tadi menyempit lagi. La haula wala quwata illa billah. Apa manfaatnya harta kita? Apa manfaatnya kekayaan kita? Apa manfaatnya ketenaran kita di dunia kalau ujung-ujungnya kita harus seperti itu? Dihimpit kubur kita, tulang belulang kita hancur berantakan. Kubur sudah sempit, disempitkan lagi gara-gara kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dan disebabkan karena ketika di dunia kita tidak ada perhatian kepada apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka mereka akan diberikan kehidupan yang sempit. Salah satu penafsiran yang disebutkan oleh para ulama adalah kehidupan di alam kubur, bukan sekadar kehidupan di dunia, kehidupan di alam kubur, di mana tulang belulangnya akan hancur karena alam kuburnya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salama wal afiyah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau belajar agama, sibuk dengan dunianya, tidak perhatian kepada akhiratnya. Sibuk kepada ilmu-ilmu dunianya, tidak perhatian kepada ilmu agamanya. Kembali kepada kita. Kalau di Sindrap ini, majelis-majelis taklim, kajian-kajian itu banyak sekali. Sisa kita mau datang atau tidak? Ada ustazuna, ustaz kita Ustaz Rahmat hafizahullah. Ada Ustaz Abdul hafizahullah, ada Ustaz Muhammad hafizahullah. Belajar kalian kepada mereka. Barakallahu fikum. Belajar kepada mereka sebelum nyawa menjemput kita, dan kita tidak tahu 2 hari, 3 hari, 4 hari nyawa itu akan dijemput oleh malaikat. Kalau sudah seperti ini kondisinya bagaimana? Masya Allah, disempitkan kuburnya, disempitkan buminya sampai tulang belulangnya hancur berantakan. Fala yazalu fiha mu'adzaban, dan terus dalam kondisi dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya diadab dia. Hatta yab'atsahullahu min majjaihi dzalik, sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia dari tempat tidurnya, dari alam kuburnya. Baik. Maka jemaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur ada nikmat, ada azab. Kembali kepada kita sekalian untuk bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ki, waktu tak masih ada. Belajar ki, waktu tak masih ada. Belajar ke agama, amal soleh. Dari amalan, dari agama yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Selesai diamalkan, kita mampu sebarkan, sampaikan kepada orang lain. Setelah itu bersabar. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian kepada kamu. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya supaya kita dibahagiakan di dunia, di alam barzah, dan juga nanti di akhirat insyaallah. Kalian sudah tidak ada alasan lagi di hadapan Allah, karena sekali lagi di Sindrap ini taklim-taklim, kajian-kajian sunnah banyak sekali. Kajian-kajian ngajar Al-Quran, ngajar sunnah banyak sekali. Hadis-hadis dibacakan, dijelaskan oleh guru-guru kita di tempat ini. Ya, subhanallah. Maka manfaatkan dengan baik. Kalau ada pekerjaan tak sibuk ki, diatur waktu tak. Oh, sebentar ada taklim, berarti pekerjaanku harus cepat saya selesaikan. Oh, ini sebentar sudah mau zuhur, saya pekerjaan saya selesaikan, kemudian saya pergi ke masjid dan seterusnya. Ya, berteman ki sama teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, saling menasehati. Ingat, kehidupan kita hitungan detik, cepat sekali. Ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan. Afwan Ustaz, di dalam Al-Qur'an terdapat kata-kata dan kami, dan ingatlah kami, kami berfirman, ayat-ayat kami. Mengapa memakai kata kami? Ya, sedangkan ayat-ayat tersebut datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya ki. Ini kita kembalikan ke bahasa Arab, hampir mirip ji dengan bahasa Arab. Iya kan? Bahasa Arab ada batnun, bahasa Makassar ada batang. Nah, mirip sedikit. Ya. Nah, sekarang gini. Kalau misalnya ada istrinya seseorang lewat. Kita bicara sama orang, kemudian istrinya lewat atau anaknya lah. Ya. Kemudian dikatakan kepada orang itu, istri tak itu. Apa maksudnya? Apakah istrinya ini laki-laki berdua atau istrinya orang yang diajak bicara tadi? Hah? Ayo saya tanya. Istrinya orang yang diajak bicara. Istri tak itu kita. Kalau kalimat kita berarti, kalau diartikan ya dua orang kan. Tapi bisa juga bermakna dia penghormatan. Istri tak itu lewat gitu. Anak tak itu lewat, penghormatan kepada dia. Kalau kita bilang anakmu kan kurang sopan. Jadi anak tak, nah, itu sopan. Sama dengan dalam bahasa Arab, kalimat nahnu, kalimat kami, ya, itu juga bisa bermakna penghormatan, pengagungan, pemuliaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya dengan mengatakan nahnu, kami. Bukan berarti banyak, Allah sendirian, tapi dikatakan kami, dan itu insya Allah dalam bahasa tidak ada masalah. Jelas ya? Dan kami tidak harus menunjukkan bahwa dia banyak. Bahwa dia apa? Banyak. Bisa satu orang mengatakan kami, itu bentuk penghargaan kepada dirinya, pengagungan kepada dirinya. Dan insya Allah dalam bahasa sekali lagi itu tidak ada masalah, sebagaimana dalam bahasa kita juga seperti itu. Ya, ada bentuk kita, tapi bermakna satu orang, bukan semuanya. Nah, kenapa pakai kita? Untuk menghormati orang tersebut. Kita tidak mengatakan kamu, tapi kita. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, masih ada yang lain? Tidak ada? Ya, tidak ada insyaallah ya. Ini masalahnya khusyuk semua ini, alhamdulillah. Jadi sekali lagi, ini yang terakhir ingin saya sampaikan. Barakallahu fikum, saya ingin wasiatkan kepada semuanya. Kita enggak tahu apakah kita masih ketemu atau tidak, ya. Apa saya meninggal duluan atau antum duluan meninggal, kita enggak tahu apakah ketemu atau tidak. Maka saya wasiatkan untuk antum semuanya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taati perintah Allah, tinggalkan larangannya. Dan ketakwaan akan terwujud dengan semakin memahami ilmu agama. Belajar ki, belum terlambat. Insya Allah masih ada waktu. Belum terlambat. Yang kedua, ikhlaslah di dalam beramal. Setiap amalan yang kita lakukan, maka lakukan dengan ikhlas, karena Allah. Jangan karena cari perhatian manusia. Jangan karena cari pujian manusia. Karena pujian-pujian itu akan hilang. Jangan cari apa yang ada pada tangan manusia, karena itu juga akan hilang. Kita akan menjadi orang menyesal kalau itu yang kita cari. Ikhlaslah, sekali lagi ikhlaslah. Peruntukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang memuji kita, mengejek kita dan seterusnya itu urusan dia. Urusan kita bagaimana kita persembahkan ibadah kita, amalan kita sebaik-baiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, belajarlah. Belajarlah agama. Pahami baik-baik agama kalian, karena itulah satu-satunya peninggalan Nabi kalian. Ya, peninggalan Nabi kalian. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasul ilma. Mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mendapatkan bagian warisan yang paling besar. Pelajarilah. Tunjukkan bahwa kalian benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengumpulkan warisannya. Tunjukkan bahwa kalian benar-benar rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghafal hadis-hadisnya. Cinta dengan sunnahnya. Maka ketika ada sunnah, ikuti. Ikuti. Tidak halal bagi seseorang ketika ada sunnah di hadapan dia, kemudian dia tinggalkan sunnah untuk mengikuti orang lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ikuti sunnah dengan belajar. Kemudian yang ketiga, janganlah kalian berpecah. Bersatulah. Karena persatuan itu nikmat. Persatuan itu nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian ketika kalian bermusuh-musuhan, saling berseteru. Kenapa bermusuh-musuhan? Karena tidak semuanya berada di atas sunnah. Kalau semua orang berada di atas sunnah, insyaallah mereka bisa bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, jangan berpecah-pecah. Ini nikmat yang besar. Ketika kalian dulu berpisah-pisah, berpecah-pecah, kemudian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan kalian bersaudara. Maka jaga persaudaraan itu. Jaga persaudaraan itu dengan apa namanya? Dengan semua jalan untuk menjaganya. Karena itu nikmat yang sangat besar. Bersatulah dan jangan berpecah. Persatuan yang benar, persatuan di atas sunnah. Jangan bersatu di atas perkara yang tidak ada sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu nikmat. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik di atasnya, dia akan selamat. Dan siapa yang tidak mengikuti sunnah, demi Allah dia akan pasti akan binasa. Taraktukum ala mahajjatil baydha, kata Nabi. Lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Saya tinggalkan kalian dalam kondisi terang benderang. Saya tinggalkan kalian dengan sunnah. Saya tinggalkan kalian dengan agama. Kondisinya terang benderang. Lailuha kana hariha. Malamnya seperti siangnya. La yazigu anha illa halik. Tidak ada orang yang berpaling dari sunnah itu kecuali dia pasti akan binasa. Nabi tidak pernah bohong, pasti dia akan binasa kalau dia meninggalkan sunnah. Jangan mengikuti hawa nafsu, ikuti sunnah. Jangan mengikuti hawa nafsu, ikuti sunnah. Dekatlah kepada orang-orang yang cinta dengan sunnah dan mengagungkan sunnah. Dan yang terakhir, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertahankan hidayah yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan dilihat terakhirnya. Sesungguhnya amalan dilihat terakhirnya. Sesungguhnya amalan dilihat terakhirnya. Amalan-amalan buruk kita akan terhapuskan dengan kebaikan yang kita lakukan di akhir kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga amalan-amalan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintailah orang-orang yang menegakkan sunnah, cintailah orang-orang yang belajar sunnah, cintailah mereka yang mendakwahkan sunnah, cintailah mereka yang mencintai sunnah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian dan memberkahi, memperbaiki kondisi kalian. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya tidak bisa berlama-lama dengan antum semuanya, ya, karena saya masih ada tugas lagi yang harus saya selesaikan. Kita sama-sama bekerja untuk agama ini. Antum bekerja di sini dan saya bekerja di tempat lain, dan kita berharap jauhnya jarak kita tidak menyebabkan jauhnya hati kita. Dan kita berharap jauhnya jarak kita di dunia akan mendekatkan kondisi kita nanti di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala membagi manusia, ada yang diarahkan ke surga dan ada yang diarahkan ke neraka. Nasallallahu salama wal afiyah. Demikian, teruslah berdakwah. Hormati guru-guru kalian, ustaz-ustaz kalian. Ada beberapa ustaz di sini, hormati mereka, jaga wibawa mereka. Ya, mintalah nasihat kepada mereka ketika antum ada masalah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.